Bukhari Muslim. Itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh tidak ada ucapan yang lebih bagus untuk seorang muslim ucapkan kepada saudaranya selain doa seperti ini. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah, salam ini ucapan yang ringan, assalamualaikum, ucapan ringan. Namun sungguh ucapan ini adalah ucapan Allah menyambut penduduk surga ketika masuk datang ke dalam surga. Begitupun ucapan malaikat-malaikat penduduk atau penjaga surga kepada penduduk surga. Sehingga Allah jadikan ini sebagai rahmat bagi kita di dunia. Jangan diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, hadirin, sungguh yang paling afdol adalah apa yang telah Allah pilih bagi kita. Assalamualaikum. Kalau kita mau jawab lebih bagus, itu lebih bagus lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dalam hadis yang lain pula, ya, beliau Nabi SAW menyebutkan kepada kita hadis Imam Abu Dawud dan Imam Ibn Majah dan Imam At-Tirmidzi. Beliau menyampaikan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufra lahuma qabla ayatafarraqa wa qawlihi man bada'a bikalam qabla salam falatujibuhu hatta ibra' bisalam. Beliau sampaikan, tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan melainkan diampuni duanya dari dosa-dosanya sebelum berpisah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, beliau bimbing kepada kita untuk kita mengucapkan salam ketika jumpa dengan seorang muslim. Dan ini termasuk hak, hakul muslim alal muslim khamsun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari Muslim. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima, di antaranya raddus salam, balas ucapan salam ketika saudaranya mengucapkan salam. Iyadatul mari, menjenguk orang sakit. Tiba'ul janaiz, mengiringi atau mengikuti jenazah. Yang keempat, ijabatul da'wah, memenuhi undangan, seruan, panggilan. Yang kelima, tashmitul atish, membaca ya yarhamukallah ketika saudara kita bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Itu diantaranya. Dan kalau dalam hadis yang lain ada enam ditambah lagi, yaitu ya wa idza stansahaka fansahu, ketika engkau diminta nasihat, beri nasihat. Taib hadirinya dimuliakan Allah. Yang kedua, hak muslim adalah seperti disebut dalam hadis tadi, ketika seorang muslim saudara kita bersin, dia membaca alhamdulillah, hendaknya kita mendoakan padanya yarhamukallah, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, idza atasha ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bila seorang di antara kalian bersin, ya, maka bacakan untuk saudaramu yarhamukallah. Kalau saudaramu mengucapkan kepadamu yarhamukallah, engkau balas kepadanya ucapan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iwafila barakallahu fikum, beliau tidak hanya membimbing kita adab dalam mendoakan orang bersin saja, tapi beliau juga membimbing kita adab ketika kita bersin. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasha wada'a yadahu aw sawbahu ala fihi wa khaffadha biha sautahu. Coba perhatikan, apabila bersin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan ya tangannya ini di mulutnya, atau kain ditutupkan di mulutnya, dan beliau merendahkan suaranya, tidak bikin terkejut atau kaget saudaranya. Ya, kaget, terhentak, karena apa? Suara kita yang keras ketika bersin, ini tidak adab. Sehingga ya fila barakallahu fikum, apalagi kalau dibikin sengaja, main-main, tidak boleh. Yang ketiga, ya barakallahu fikum, ayya'udaw idha maridha, wa yud'u wala bisyifa. Yang ketiga, adab dan hak muslim atas muslim yang lain, menjenguknya ketika sakit saudaranya dan mendoakan untuk sembuh bagi saudaranya, ya, mendoakan kesembuhan bagi saudaranya. Ini seperti disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Imam Al-Bukhari beliau sampaikan kepada kita, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia menuturkan telah memerintahkan kepada kita atau kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama beliau perintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, bi'adatil marid, wa tiba'il janais, yang kedua beliau perintahkan kami untuk mengiringi jenazah, ketiga tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin, ya, dan berikutnya ibradul muksim, ya, kita memenuhi sumpah, kemudian nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi, ijabati da'i, memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Dalam hadis yang berikut pula disebutkan Imam Bukhari Muslim, udul maridha wa'imul ja'i'a, kata beliau Nabi SAW, kalian jenguklah orang yang sakit, kalian berilah makan orang yang lapar. Ini perintah dari beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kaum mukminin agar mempedulikan saudara kita, jangan sampai kita kenyang, saudara kita kelaparan. Dan termasuk doa yang beliau ajarkan bagi kita ketika menjenguk orang yang sakit, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'du ahlihi fayamsau biyadil yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk salah satu keluarganya, kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya tubuh saudaranya yang sakit. Beliau seraya berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang artinya, ya Allah Rabb manusia, hilangkanlah penyakit yang ada pada dia, ya, sembuhkan, engkau lah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan ketika kesembuhan darimu, ya Allah sembuh yang tidak akan datang lagi sakit. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, kalau kita renungkan adab-adab yang seperti ini, semua akan melahirkan kecintaan kita pada saudara kita. Karena orang yang sakit itu dia kadang-kadang jiwanya kayak hampa, kosong, merana, tidak menentu, dan kayak bagaimana kondisinya, khawatir. Kalau kita datang memberi atau membesarkan hatinya, membesarkan jiwanya, apalagi ditambah mendoakannya, harapannya dia tidak putus asa, dia akan tetap husnudzon kepada Allah. Dan kalau saudara kita masih diharapkan sembuh, beri harapan supaya dia dominan, roja, berharap untuk sembuh dan beramal soleh, bertaubat. Kalau dia sudah nazar untuk sembuh dengan sakitnya, maka segera ingatkan dia atau mungkin talqin dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyashhada janazatahu, kita menyaksikan jenazah saudara kita sesama muslim. Yani afila barakallahu fikum, bukan cuma menyaksikan tapi datang kita takziah. Kalau tidak ada yang memandikan, kita mandikan. Kalau tidak ada yang mengkafankan, kita wajib mengkafankan. Dan kalau kita sudah saatnya untuk disolatkan, solatkan. Subhanallah, bukan sekedar datang duduk lalu jenazah dibawa antar ke kuburan, ikut antar ke kuburan. Hadirin, kita dibimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang takziah, dia solatkan mayit, dia antarkan jenazah sampai dikubur, pulang dengan dua kirat pahala Allah beri dia. Yang satu kirat ini seperti gunung yang besar, gunung Uhud. Luar biasa pahala orang yang merawat jenazah. Hadirin, mungkin yang mandikan cukup 3-5 orang atau 3-2 orang. Mungkin yang mengkafankan cukup 3 orang. Tapi yang nyolatkan harus banyak orang. Sebab apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan 40 orang yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, dia pasti dapat syafaat. Ini jenazah akan dapat syafaatnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita berusaha kalau ada dengar saudara kita meninggal dunia, mari perbanyak jumlah orang-orang yang nyolatkan untuk mengharap syafaat dari Allah baginya. Semoga kita pun nanti ketika kita meninggal dunia, Allah akan panggil orang-orang yang baik, yang bertauhid untuk nyolatkan kita. Jangan pernah kita merasa, ah, biarkan saja kan sudah ada yang nyolatkan. Ini kan fardu kifayah saja. Benar hadirin, fardu kifayah memang. Tapi pahalanya besar. Kalau yang memandikan cukup sedikit orang, yang mengkafankan cukup sedikit orang, tapi yang nyolatkan kalau bisa diperbanyak. Karena Rasulullah menyebutnya dalam hadis ini, hakul muslim ala muslim khamsun, yang tadi kita bacakan, di antaranya adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazahnya. Ya, mengiringi jenazah saudara kita sama muslim. Kalau kita cuma datang nyolatkan satu kirat saja, kita dapat. Tapi kalau kita sampai antar ke kubur, dua kirat kita dapat. Ketika beliau ditanya tentang dua kirat ini, seperti dua gunung yang besar. Itu pahala yang Allah berikan bagi kita ya ikhwah, barakallahu fikum. Dan tunjukkan loyalitas kita sampai saudara kita meninggal dunia, kita pun tetap mengurus jenazahnya. Dan inilah nikmat yang Allah berikan dengan Islam. Kita diberi anugerah yang luar biasa. Hidup tidak boleh disakiti, mati pun diurusi. Itulah seorang muslim. Yang kelima, ayubirra qismahu. Ya. Yakni kita hendaknya kalau bersumpah penuhi sumpah kita kepada saudara kita, kalau kita janji penuhi janji kita. Sebab beliau seperintahkan kepada kita untuk kita memenuhi apa yang telah kita janji kepada saudara kita. Dan yang keenamnya, ayan sahalahu idan tansahahu. Kita memberi nasihat saudara kita bila ia meminta nasihat. Disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Bila mana seorang di antara kalian meminta ya nasihat saudaranya, maka beri dia nasihat. Dan dalam hadis yang lain Imam Muslim meriwayatkan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Wasu'ila liman, dan ditanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillahi, pertama bagi Allah, wali kitabihi, kedua bagi kitabnya, yang ketiga wali rasulihi, bagi rasulnya, wali ammatil muslimin, bagi a'imah, pemimpin muslimin, dan yang kelimanya wa'amatihim, dan seluruh kaum muslimin. ya, seluruh kaum muslimin. Sehingga bagi kita sesama muslim, kalau saudara kita meminta nasihat, beri nasihat. Sungguh tidak meminta nasihat pun, kita kalau melihat saudara kita keliru, beri nasihat. Sebab kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk saling apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Untuk apa ini Allah perintahkan? Kita supaya saling memberi nasihat dalam al-haq, saling memberi nasihat dalam as-sabr, supaya menyelamatkan kita dan saudara kita untuk tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sungguh manusia benar-benar rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa aminus shalihat, beramal saleh, yang berilmu dan beramal ilmunya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal saleh. Kemudian dia mau nasihat-nasihati dengan kebenaran. Juga nasihat-nasihati untuk menetapi kesabaran. Ini akan mengentaskan kita dan saudara kita dari kerugian. Sehingga hadirin, nasihat jangan diabaikan. Sampai Allah katakan, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalian beri nasihat, sungguh amat besar nasihat itu manfaatnya bagi mukminin. Besar sekali. Yang ketujuh, ayuhibba lahu ma yuhibba li nafsih. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya memberikan apa yang kita cintai bagi saudara kita. Beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Belumlah beriman seorang di antara kalian, atau tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian, sehingga ia bisa memberikan yang ia cintai bagi saudaranya seperti apa yang ia cintai bagi dirinya, dan ia menahan diri ya untuk tidak memberikan kepada saudaranya apa yang ia tidak sukai ya seperti yang ia tidak sukai bagi dirinya. Dia benci bagi saudaranya seperti apa yang dia benci bagi dirinya. Ia menahan diri. Kalau kita tidak suka digibah, kita tidak suka untuk didolimi, kalau kita tidak suka disakiti, janganlah kita juga menyakiti saudara kita. Karena hadirnya dimulakan Allah, seperti sabda Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Permisalan orang yang beriman dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, kama salid jasad, seperti satu jasad. Idza staka'udun tada'alu sa'ilul jasad, kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut peduli. Ya. Bisahari wal huma, dia matawana tidak bisa tidur, panas demam, tidak enak badan. Walaupun yang sakit cuma satu anggota tubuh, mungkin giginya yang sakit, atau mungkin kaki yang kesleo, atau mungkin lututnya yang sakit, tapi yang lain juga ikut merasakan dan ikut peduli. Yang kedelapan hadirin, ayan surahu wa la yakhdhuluhu. Hendaknya kalian saling memberi atau menolong saudara dan tidak meremehkannya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, unsur ahoka zaliman au madluma. Tolong saudaramu, baik itu dia orang yang zalim atau yang dizalimi. Lihat, dua orang ini, yang zalim dan yang dizalimi, sama-sama harus kita tolong. Barangkali di benak kita seperti para sahabat ketika itu, ketika dengar hadis ini. Wasu'ina alaihi salatu wassalam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, an kaifiyati nasri wa huwa zalimun, bagaimana menolong seseorang dalam keadaan dia adalah orang yang zalim. Apakah diborong? Kita bikin, kita rame-rame, pukul rame-rame? Hadirin, bukan begitu caranya. Kata beliau, ta'khudz fawqa yaday bi ma'na tahjuruhu 'anil dhulmi. Wa tahulu baina wa baina fi'lihi wa dzalika nasrukallahu. Lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. cara menolong saudara kita orang yang zalim. Kalau orang yang dizalimi kita maklum, menolong orang yang dizalimi sudah kita ketahui caranya. Kalau ia dizalimi diambil haknya, hartanya, kita beri bantuan harta. Kalau dia dizalimi kehormatannya, kita bantu memulihkan nama baiknya. Tapi ini orang yang zalim, bagaimana kita menolongnya? Kata beliau, hendaknya engkau cegah dia tangannya, halangi dia dari perbuatannya, supaya tidak lagi melakukan kedzaliman. Itu caramu menolong saudaramu yang zalim. Seperti itu caranya. Ya, cegah. Hadirin, umpamanya kita punya tetangga. Ya. Kita tahu dia orang ini mungkin umpamanya suka pencuri. Kita cari tahu kenapa kok dia sampai mencuri. Oh, ternyata dia memang terdesak kebutuhan ekonomi yang sangat sulit. Sehingga dia terpaksa harus begitu. Ya, untuk mencegahnya, beri sedekah. Datangi, nasihati, bantu. Entah itu dibantu dengan uang atau dibantu kasih jalan keluar dengan beri pekerjaan, pekerjaan, diberi pekerjaan. Sehingga ia terhenti dari perbuatan zalimnya. Ya, ada orang mamanya ia suka apa? Melacur. Itu perbuatan keji, tidak bagus. Kita ingin menolong dia, suruh berhenti. Kenapa sampai berbegitu, sampai jual diri? Oh, ternyata terdesak ekonomi. Kasih kerjaan yang lain. Jangan pekerjaan yang keji ini. Ya, itu cara menolong saudara kita yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau sampaikan kepada kita, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yaqiruhu. Seorang muslim saudara bi muslim yang lain tidak boleh mendzaliminya, menghinakannya, tidak boleh meremehkannya. Perhatikan nih wah, barakallahu fikum, hadis berikut ini dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau Nabi SAW bersabda, ma min mri'in muslim yansur muslima, tidaklah seorang muslim dia menolong saudaranya sesama muslim, fi maudhi'in yuntahaku fi 'irduhu wa tustahallu fi hurmatu ila nasrahullah fi matinin yuhibbu fi nasrahu. Tidaklah seorang muslim menolong saudaranya sesama muslim di satu perkara yang merusak kehormatannya atau menghalalkan kehormatannya. Kita menolong saudara kita yang dirusak kehormatannya, kita bantu, kita tolong dia, maka Allah akan menolong kita di tempat yang kita sangat ingin mendapatkan pertolongannya. Sehingga jangan kita menolong saudara kita hitung-hitungan matematikanya, matematika apa? Matematika pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita tolong saudara kita, kira-kira dia bisa tolong kita, kita bantu. Kalau tidak, kita enggak mau bantu. Jangan ya ikhwah. Sehingga terkadang orang itu yang kaya mau bantu kepada yang kaya itu subiasa. Karena apa? Dia yakin bisa kembalikan hartanya. Kalaupun enggak dikembalikan, lega, biasa, sama-sama. Tapi herannya dengan yang miskin kadang enggak bisa. Datang yang miskin mau minta bantu, kadang maaf enggak bisa bantu. Karena apa? Dia punya pikiran, kalau saya bantu kamu, kamu mau kembalikan apa dengan saya? Inilah yang kita harus coba tepis. Sebab apa hadirin yang dimuliakan Allah? Kita berharap kepada Allah seperti yang dijanji Nabi SAW. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong hamba selama hamba peduli menolong saudaranya. Tapi yang begini kadang hati kita, keyakinan di hati kita lemah. Ya. Sesama pengusaha kadang-kadang sudah biasa baku tambah modal, baku tambah ini. Ya, tapi ketika orang miskin datang cari modal, susah sekali kadang-kadang untuk berikan modal. Karena apa? Pikirannya kamu mau kembalikan bagaimana? Enggak mungkin. Padahal ini juga ketika modal hilang, udah enggak apa-apa, sama-sama pengusaha. Tapi yang miskin satu kali saja enggak kembali, besok lagi saya akan dapat lagi. Seperti itu pikiran manusia pada umumnya. kecuali orang-orang yang terjaga jiwanya dari sifat bakhil, dari sifat kawaja. Itu yang terjaga, dia yang selamat. Terus yang kesembilan, ikhwah barakallahu fikum, ala yamassahu bisu, jangan sekali-kali kita menimpakan kepada saudara kita kejelekan. Karena apa kata Rasulullah SAW, kullul muslim alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram, darahnya enggak boleh ditumpahkan, haram hartanya enggak boleh diambil dengan cara apapun yang tidak benar. Begitupun haram kehormatannya, enggak boleh dinodai. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, memang termasuk masalah utang piutang juga Islam sangat tegas. Ya, karena ini termasuk hak saudara, enggak boleh kita langgar. Kewajiban mengembalikan tetap wajib. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan seorang jenazah ketika beliau tanya, "Adakah dia punya hutang?" Disampaikan, "Ada ya Rasulullah, 2 dinar saja." Beliau balik. Padahal beliau sudah posisi sudah menghadap jenazah, jamaah sudah bersaf, sudah berbaris di belakang beliau. Beliau tanya balik kepada para jamaah, "Adakah mayat ini punya hutang?" Seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, 2 dinar saja." Beliau balik. Lalu ada seorang, "Ya Rasulullah, 2 dinar tanggung jawabku. Saya lunasi hutangnya." Beliau kembali posisi dan disolatkan. Besoknya beliau jumpa orang yang bilang, "Saya jamin." Ditanya, "Engkau sudah lunasi hutangnya?" "Sudah ya Rasulullah." Selesai urusan. Itu beliau perhatiannya. Sebab apa hadirin? Jangan sampai saudara kita yang sudah meninggal dunia tergantung kebaikannya gara-gara hutang yang belum ditunaikan. Begitu diri kita pula. Karena beliau sampaikan, al-mayyitu mu'allakun bidainihi, mayat masih tergantung dengan utangnya, hatta yuqdha alaihi, sampai utangnya itu dipenuhi, dilunasi. Barakallahu fikum ihwa, ini hati-hati. Kemudian berikutnya, la yahillu lil muslim ay yurawwi'a muslima, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Beliau Nabi SAW bersabda, tidak halal seorang muslim menakut-nakuti, mengintimidasi, atau memberikan rasa khawatir, rasa takut atau ancaman kepada saudaranya sama muslim. Tidak boleh mengancam, awas ya. Enggak boleh ya ikhwan. Kita memberikan sesuatu yang membuat orang itu khawatir, takut, itu enggak boleh. Sebab seorang muslim itu dikatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang yang bisa memberi keselamatan bagi saudaranya yang muslim dari kejelekan lisannya yang membuat takut ucapannya, atau tangannya yang mengancamnya. Jangan sampai. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Seorang muslim yang bagus itu yang menjaga keselamatan saudaranya. Sehingga dalam hadis yang tadi dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam dalam hadis yang sahih dikatakan, tidak halal seorang muslim menakut-nakuti atau mengintimidasi atau memberi ancaman kepada muslim yang lainnya. Atau tidak halal bagi seorang muslim menanamkan apa? Keresahan bagi muslim yang lainnya, tidak boleh. Menimbulkan keresahan, ketidaktenangan, itu tidak boleh. Dan disebutkan dalam hadis yang lain Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, innallaha yakrahu adzal mu'minin, Allah sangat benci orang yang menyakiti saudaranya sesama mukmin. Kemudian wa barakallahu fikum, yang ke-10 ayatawadhu alahu walai takabbar alaih, hendaknya kita bersikap tawadhu kepada saudara kita dan tidak sombong, tidak takabur. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sampaikan termasuk dari wasiat Luqman Al-Hakim, wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau pincingkan pandanganmu atau mukamu pada manusia. Wala tamshi fil ardi marraha, dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan congkak atau sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguh Allah tidak cinta orang yang berbuat congkak lagi sombong. Allah enggak suka. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Imam Abu Daud dan Ibnu Majah hadis sahih, beliau sampaikan inna Allah ta'ala auha ilayya antawadu hatta la yaqra ahadun ala ahadin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian kaum mukminin bersikap tawadu satu sama yang lain, saling menghormati, menghargai, memuliakan, menerima nasihat, sehingga tidak ada seorang yang meremehkan saudaranya. Tidak ada seorang yang meremehkan saudaranya. Dan hadirin, yang namanya orang, kalau dia diremehkan, tidak dihargai, ini sakit hati. Nah, orang kalau sudah sakit hati, akan timbul benci. Kalau sudah timbul kebencian dalam hati, apa yang terjadi? Pasti akan renggang persaudaraannya. Dia akan menjauhkan diri dari orang yang dibenci. Makanya pintu-pintu ini ditutup. Yang menyebabkan kebencian itu kesombongan. Sehingga dilarang kita berbuat sombong. Dan hadirin, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ma tawadu' ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang bersikap tawadu karena Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia di antara seluruh manusia. Namun beliau tidak pernah sungkan, tidak pernah enggan berjalan dengan orang-orang miskin, bahkan mantan-mantan budak seperti Bilal, ya, Ibni Rabah, Amr, Ibni Yasir. Beliau tidak merasa gengsi berjalan dengan orang-orang rendah seperti itu, orang-orang miskin seperti itu. Bahkan antum perhatikan dalam hadis berikut ini, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa aksurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku sebagai orang yang miskin, kumpulkan aku dalam kumpulan orang-orang yang miskin. Kira-kira kita seperti apa doanya? Sama dengan beliau? Nampaknya kita belum sanggup untuk jadi orang miskin, betul? Kita semua berat jadi orang kaya. Siapa yang siap jadi orang miskin? Hampir tidak ada. Sehingga yafila barakallahu fikum, memang tidak mengapa kita berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang lain juga beliau berdoa kepada Allah, Allahumma, ya, yakni Allahumma ini as'al wal huda wa tuqa wa ifafa wal ghina. Belum meminta kepada al-ghina. Ghina yang dimaksud bukan kekayaan kaya raya, tapi kaya jiwa. Miskin dalam pandangan manusia, tapi kaya dalam jiwa kita. Rasulullah SAW nampak dikira miskin, padahal Masya Allah, beliau orang yang paling kaya. Paling banyak sedekahnya Rasulullah SAW dibanding kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang ke-11, Allah yahjura aksar min salasati ayam, hak saudara kita dan adab terhadap saudara kita sesama muslim, tidak boleh kita menghajar. Menghajar dalam bentuk bukan hajar karena kebid'ahan, karena kesesatan. Mendiamkan saudara kita, enggak baku tegur dengan saudara kita dalam urusan yang sepele. Bukan urusan manhaj, bukan urusan agama, tapi urusan ketidaksukaan, ketersinggungan umpamanya, urusan pribadi, hati-hati. Jangan samakan dengan urusan agama. Kenapa kita tidak boleh tegur sapa sama hajuri musafiqah ini itu? Hadirin, itu bimbingan ulama. Kita tidak tegur salam kepada mereka, tidak tegur sapa, tidak salam pada mereka, itu bimbingan ulama. Nah, ya fila barakallahu fikum, tapi kepada saudara kita sama muslim, ingat dalam urusan pribadi kita yang bukan manhaj, bukan akidah, diperhatikan. Enggak boleh kita mendiamkan sampai lewat 3 hari, kata Rasulullah SAW, la yahilu lil muslimin ayahjur akhahu fawqa salasin yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda Rasulullah SAW, tidak halal seorang muslim mendiamkan, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Baku dapat, dia paling muka. Baku dapat, dia buang muka. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang paling baik itu yang memulai salam. Jangan kita gengsi, ah, para apa dia? Ya, jangan sampai kita merasa diri lebih jangan. Mengalah lebih baik. Untuk kebenaran. Untuk kebaikan. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain, wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling membelakangi, buang muka. Ya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah jelas Imam Bukhari Muslim, kita jelas hadisnya. Dan Imam Muslim disebutkan demikian. Yang ke-12, ya fila barakallahu fikum, ala yaghtabahu. Tidak boleh kita menggibah saudara kita. Ya. Tidak boleh kita menggibahnya. Aw yahtaqiru atau meremehkannya. Aw ya'ibau atau kita ya menyebut aibnya. Ya, menjelek-jelekkannya atau kita memberikan julukan jelek. Ini seperti yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dalam surat Al-Hujurat Allah sebutkan secara berurutan. Ya. Kita tidak boleh untuk mendzalimi saudara kita, menghibahnya. Disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhani ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, jauhi kalian jangan banyak berprasangka. Ya ikhwah, hendaknya kita kedepankan tabayyun, jangan prasangka. Karena sungguh kadang-kadang dalam zaman seperti ini, fitnah ini bahaya. Kita salah bicara, jadilah perkara. Kita salah sangka, jadi perkara. Ya, kita buruk sangka, jadi perkara. Jaga persaudaraan kita sesama Ahlus Sunnah. Hendaknya kita tabayyun, tasabut. Untuk supaya tidak ya, terjadi fitnah lebih besar. Ini bimbingan dari Allah Ta'ala. Dan jangan kalian sering tajassus, cari-cari aib saudaranya, memata-matai kekurangan saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ini larangan dari Allah. Karena ini akan menjadi kebencian pada saudara kita, kepada diri kita. Kalau sudah ada kebencian, akhirnya jadi permusuhan. Kalau sudah permusuhan, pisah. Tidak mungkin akan bersatu. Begitupun sabda Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ghibah. Beliau bersabda, atadruna mal ghibah. Kalian tahu apa sih ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut saudaramu sesuatu yang ia enggak suka. Qila, ditanya, araita in kana fi ahli ma aqul, bagaimana ya Rasulullah kalau yang kuucapkan benar ada pada saudaraku itu? Qal, beliau menjawab, in kana fi ma taqul faqad aghbatahu. Ya, aghbatahu. Kalau itu benar ada pada dia, engkau telah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau ternyata yang kau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu itu, faqad bahattahu. Engkau telah berbuat buhat, melampaui batas. Ya, kecurangan yang luar biasa. Dan ingat ya apabila dalam beliau khutbah di Haji Wada, beliau telah wanti-wanti kepada kita muslimin demi menjaga kehormatan dan keutuhan kita. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa a'radakum wa haramun alaikum. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Kullul muslim ala muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Dammuhu wa malu wa irduhu. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, renungkan hadis berikut ini. La yadukhulul jannah fattanun. Yakni namam. Disebutkan dalam hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang suka bikin fitnah, suka adu domba terhadap saudaranya. Nasallahu salam afiyah. Terakhir hadirin yang ke-13 sementara. Alla yasubbahu bi khairi haqqin hayyan kana aw mayyitan. Yang ke-13, kita tidak boleh mencerca, mencaci saudara kita baik masih hidup atau sudah matinya. Beliau Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Hadis Imam Bukhari Muslim. Mencaci maki orang muslim itu hukumnya fasik. Membunuhnya hukumnya kafir. Dalam hadis yang lain beliau ingatkan kita, riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri ila rad ya ila tadda alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Jangan sekali-kali kita menuduh atau melontarkan tuduhan seseorang, fulan fasik, fulan kafir, jangan. Fulan munafik, jangan. Ya, kenapa? Jika ternyata yang kita lontarkan tuduhan itu ternyata tidak benar pada saudara kita, tidak demikian adanya, ya, kembali tuduhan itu kepada diri kita yang menuduh, na'udzubillah min dzalik. Ya, kembali kepada kita yang menuduh tuduhan itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini ketika masih hidup saudara kita enggak boleh kita menuduh tuduhan jelek. Sebagai penutup hadis yang berikut ini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, la tasubul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan sekali-kali kalian mencaci mereka, orang yang sudah mati, karena sungguh dia orang yang sudah berlalu dengan amalannya. Tidak perlu diungkit kejelekannya, disebut tidak perlu, sudah mati. Ya, ini saudara kita muslim, beda lagi ya ikhwah dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul hawa, ahlul dolal. Kalau mereka masih hidup membahayakan, menyesatkan banyak orang dari kalangan muslimin, peringatkan muslimin, hati-hati fulan dolun mobil, sesat dan menyesatkan, hati-hati, jangan duduk dengan fulan, jangan bicara dengan fulan, jangan dengar ucapan fulan. Karena apa? Bahaya, dia akan bikin sesat kita. Ini dudukan pada tempatnya. Ketika dia sudah mati pun, kalau kita menyebutkan contoh fulan ini toko sesat, kita sebut toko-toko kesesatan seperti toko-toko khawarij, toko-toko mu'tazilah, ya, yang telah membuat sesat dan pemikiran terus masih diikuti oleh manusia muslimin di zaman kita ini. Sebut contoh toko ini dia sesat pemikiran seperti, sebut namanya, tidak mengapa. Tapi kalau kita menyebut saudara kita muslim ya ikhwah al-sunnah, dia melakukan begini satu hidupnya, lalu kita ungkap ketika dia telah meninggal, jangan. Ya, jangan. Bedakan hal itu. Barakallahu fikum ya ikhwah, sampai di sini dulu insyaallah. Semoga Allah berikan kita manfaat dari ilmu yang kita kaji bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.